Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pengajian kita dalam pembahasan-pembahasan hukum-hukum Islam. Dan kita masih dalam pembahasan seputar jenazah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Adapun pembahasan yang kita bahas pada kesempatan ini masih melanjutkan yang sebelumnya, yaitu tentang beberapa hal yang diharamkan untuk dilakukan di kuburan. Pembahasan terakhir adalah tentang dilarangnya salat di sisi kuburan walaupun tanpa menghadap kuburan tersebut. Dalam bab ini ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang telah kita sebutkan pada pertemuan lalu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Artinya bisa dipakai untuk salat, tempat sujud, illa al-maqbarata wal hammam, kecuali kuburan dan WC. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dan disahihkan oleh beberapa ulama rahimahumullah. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil salati bainal qubur, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk salat di antara kuburan-kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Al-Haythami mengatakan bahwa para rawinya adalah para rawi kitab sahih. Dan hadis ini secara makna jelas bahwa Rasulullah SAW melarang kita sholat di antara kuburan-kuburan. Masih ada hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura." Jadikan sebagian salat kalian itu di rumah-rumah kalian. "Wa la tattakhidhuha qubura." Dan jangan kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Makna hadis ini, yang pertama, pada kalimat pertama jelas, yaitu menjadikan rumah kita sebagai tempat kita sholat, yakni salat-salat sunnah. Karena untuk salat wajib kita dianjurkan dan diperintahkan untuk salat berjamaah bagi kaum laki-laki. Adapun salat sunnah kita dianjurkan untuk melakukannya di rumah. Karena itu lebih membawa kepada keikhlasan kita. Kalimat yang kedua dari hadis ini yaitu jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ini punya dua makna minimalnya. Yang pertama, memang kita dilarang mengubur di rumah. Rumah bukanlah tempat mengubur jenazah. Tapi tempat mengubur jenazah adalah di makam atau kuburan. Makna yang kedua adalah bahwa kuburan bukan tempat sholat. Ini makna yang tersirat pada hadis ini. Ketika Nabi SAW mengatakan jadikan sebagian sholat kalian di rumah kalian, ini sebagai perintah dan izin tentunya untuk sholat di rumah. Selanjutnya Nabi katakan jangan jadikan rumah kalian seperti sebagai kuburan, yakni ibarat seperti kuburan, di mana kuburan itu bukan tempat sholat. Kalau kalian tidak pernah sholat di rumah, berarti rumah kalian ibaratnya seperti kuburan. Maka tersiratlah di sana suatu makna, kalau begitu kuburan itu memang bukan tempat sholat. Nah, makna inilah yang dipahami oleh para ulama. Kalau begitu, hadis ini bisa ditarik darinya suatu kesimpulan, dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini ditegaskan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ulama Syafi'iyah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, annal kubura laisat bimahallin lil ibadah, bahwa sabda Nabi itu menunjukkan kuburan-kuburan itu laisat bimahallin lil ibadah, bukan tempat untuk ibadah. Berbeda dengan rumah, kita jadikan rumah kita tempat ibadah, kuburan bukan tempat ibadah. Nah, ini yang difahami oleh para ulama rahimahumullah. Demikian pula di samping apa yang disampaikan Ibnu Hajar rahimahullah, ulama yang lain juga dari kalangan ulama Syafi'iyah seperti Ibnu al-Mungdir, beliau menukilkan ucapan para ulama yang mendukung pemahaman ini dari hadis tersebut. Bahkan beliau juga menukilkan dari ulama yang terkemuka dari madhab Syafi'iyah seperti Al-Imam Al-Baghawi dan Al-Khattabi. Masing-masing dari mereka adalah ulama Syafi'iyah dan mereka mendukung pendapat ini bahwa hadis tersebut sebagai dalil dan dasar tidak bolehnya seseorang sholat di kuburan. Ikhwan fillah rahimakumullah, dijelaskan pula oleh ulama yang lain seperti Ibnu Hazm rahimahullah, beliau ini dari ulama Zahiriyah. Ulama Zahiriyah menegaskan permasalahan ini dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Muhalla Kata beliau, wa kariha as-salata ila al-qabr wa fil maqbarati wa 'ala al-qabri Abu Hanifah wal Auza'i wa Sufyan wa lam yara Malikun bidzalika ba'san. Telah membenci untuk salat di kuburan atau menghadap kuburan atau di atas kuburan masing-masing dari ulama berikut ini: Abu Hanifah, Al-Auza'i, dan Sufyan. Abu Hanifah kita kenal ya, ulama Hanafi, pimpinan mazhab Hanafi. Al-Auza'i ini ulama di negeri Syam, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i. Sufyan ini wallahu alam, mungkin Sufyan Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah, dua-duanya adalah ulama besar. Para ulama tersebut sangat membenci untuk melakukan salat baik menghadap kuburan atau di area kuburan atau apalagi di atas kuburan. Sebagian ulama yaitu Imam Malik rahimahullah menganggap itu tidak dibenci. Tapi tentu pendapat Malik rahimahullah dalam hal ini sangat salah, karena sangat bertentangan dengan hadis-hadis yang sebelumnya kita baca. Mungkin saja beliau belum mengetahui hadis-hadis ini, itu satu hal yang mungkin, karena penyebaran hadis itu semakin belakangan semakin banyak. Artinya dengan dibukukannya hadis-hadis Nabi, maka semakin mudah kita mengetahui hadis. Sementara di zaman-zaman terdahulu belum dibukukan, sehingga terkadang ulama ada yang belum tahu sebagian hadis. Mungkin ini yang terjadi pada Imam Malik rahimahullah dalam bab ini, sehingga beliau memandang tidak apa-apa. Tapi sekali lagi ini adalah salah, sehingga tidak boleh diikuti. Kemudian dinukilkan pula Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, man salla fi maqbaratin au ila qabrin a'ada abadan. Barang siapa yang salat di pekuburan atau menghadap kuburan, a'ada abadan, harus dia mengulangi salatnya. Demikian penegasan dari Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau adalah pimpinan mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian di sini juga kita akan baca keterangan yang lain dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam buku beliau Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah. Beliau menerangkan kepada kita ringkasan dalam bab ini dari pendapat-pendapat ulama dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wala tashihhu as-salatu fil maqbarati wala ilaiha, dan tidak sah salat di kuburan juga salat menghadap kuburan. Wan nahyu fi dzalika innama huwa saddun li dzari'ati syirik. Apa hikmahnya? Hikmah dari larangan itu adalah untuk menutup jalan menuju kepada kesyirikan. Yakni kalau salat menghadap kuburan dibolehkan atau di dekat kuburan dibolehkan, ini sangat rawan untuk jatuh seseorang pada perbuatan syirik, menjadi musyrik. Kenapa? Karena yang namanya sholat itu penuh dengan ta'zim, pengagungan dan kehusuan. Kalau dia lakukan itu menghadap kuburan, sementara setan selalu menggoda manusia, bisa-bisa kehusuannya demi mengagungkan kuburan. Apalagi itu kuburan orang yang ternama, seorang kiai atau seorang wali atau seorang tokoh, ya, ini sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu hikmah syar'i dalam bab ini, tidak boleh sholat di dekat kuburan, artinya di pinggir, ya, di area kuburan, ya, apalagi menghadap. Dan ini adalah hikmah yang jelas, dalam arti sangat bisa diterima, melihat kepada kaidah-kaidah umum syariat dan kepada dalil-dalil yang terkait dengannya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa sebabnya dan hikmahnya adalah karena tanah kuburan itu tanah najis. Tapi ini alasan yang tidak tepat, ya. Apa yang disebutkan ini alasan yang tidak tepat, ya. Tidak apa-apa kita mencatatnya, tapi dengan apa? Dengan keterangan bahwa ini alasan yang tidak tepat. Mengapa? Karena pertama, kalau itu alasannya, sementara orang melakukan sholat misalnya di kuburan Nabi, berarti boleh. Kenapa? Karena Nabi kan jasadnya tidak lumat. Ya. Padahal Nabi melarang sholat justru lebih-lebih di kuburannya, atau banyak disebut dalam hadis larangan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat sholat. Jadi kalau begitu jelas ini bukan alasannya karena najis. Sebab sekali lagi jasad Nabi tidak lumat, tidak membusuk. Yang kedua adalah bahwa busuknya mayat, kemudian bernya dengan tanah, kemudian sudah menjadi tanah, ini sudah merubah sifat mayat itu kepada sifat yang lain, sehingga kalau itu dikatakan najis, maka dengan berubahnya sifat yang disebut oleh ulama proses istihalah, perubahan sifat. Dari sifat yang seperti itu, ya, membusuk kepada sifat yang lain, tanah, ini sudah hukumnya berbeda, tidak lagi najis, seandainya memang dikatakan najis. Seperti misalnya bangkai hewan, kita katakan bangkai hewan najis. Tapi kalau bangkai hewan itu dibakar sehingga menjadi abu, apakah abunya najis? Tidak. Ini kata ulama sudah mengalami proses istihalah, perubahan sifat. Sifat ketika dihukumi najis sebagai bangkai tidak ada lagi ketika sudah berubah menjadi abu. Nah, begitu. Apalagi kita tahu bahwa yang namanya dikubur itu mungkin jarak antara mayat yang di dalam kuburan dengan permukaan bumi jauh, sehingga gak ada pengaruhnya. Maka dari itu alasan bahwa itu disebabkan karena najis itu alasan tidak benar. Justru yang benar alasannya adalah ini demi menjauhkan seorang muslim dari perbuatan kesyirikan, supaya tidak ada pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat atau sejenisnya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, wa dzakara ta'ifatun min ashabina anna al-qabra wal-qabrain la yamna'u min as-shalah. Sebagian lain berpendapat bahwa kalau itu hanya satu kuburan atau dua, tidak apa-apa kita sholat di sampingnya. Yang dilarang adalah kalau kuburannya banyak. Dari mana pemahaman seperti ini munculnya, dari mana? Ternyata pendapat itu munculnya karena pemahaman yang keliru terhadap kata makbarah. Pada hadis yang pertama yang sebelumnya kita pernah catat, Nabi mengatakan semua tanah atau semua bumi ini adalah masjid kecuali makbarah. Dengan ungkapan apa? Makbaratun. Makbaratun ini difahami oleh sebagian ulama ini kata jamak, ya, bentuk jamak dari kata qabrun. Jadi ini kuburan-kuburan. Makanya kalau hanya satu kuburan tidak apa-apa, dua kuburan tidak apa-apa, tiga atau lebih tidak boleh. Nah, beliau menerangkan ini juga pemahaman yang keliru, ya. Ini juga pemahaman yang keliru. Karena kata makbarah itu bukan bentuk jamak dari kata qabrun, bukan. Tapi makbarah itu ya tempat di situ dikuburkannya seseorang. Apakah itu satu atau dua atau lebih, kalau itu sudah menjadi wilayah kuburan, maka tetap tidak boleh sholat di situ. Ya. Yeah. Sehingga misalnya ada satu sebidang tanah, misalnya 2x2 meter, ada satu kuburan di situ. Kita sholat di sampingnya, ya, di area itu. Kita katakan tidak boleh, tidak boleh. Apalagi dua, apalagi banyak, begitu. Kemudian disebutkan pula di sini oleh beliau wa fi kalami syaikh rahimahullah at-tasrih bi anna illat an-nahi, Syalbani rahimahullah lebih menegaskan fi kalami syaikh rahimahullah at-tasrih bi anna illat an-nahi 'ani shalati fil maqbarati innama hiya saddun lidz-dhari'ah. وهذا أحد قولي العلماء في ذلك والقول الآخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح. Kata beliau menegaskan, Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan apa yang disebutkan Ibnu Taimiyah bahwa sebabnya adalah karena untuk menutup pintu-pintu menuju kepada kesyirikan, tidak diragukan, itulah pendapat yang sangat benar. Dan ini sebagaimana beliau jelaskan pula di tempat yang lain dari kitab beliau, yaitu kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim. Ya, selanjutnya kita beralih kepada masalah berikutnya. Berikutnya di antara hal yang terlarang di kuburan adalah binaul masajid alaiha. Membangun masjid pada kuburan. Ini ada kaitannya, tapi ini lebih khusus, ya. Kalau sebelumnya itu sholat dengan membangun masjid atau tidak membangun masjid itu sudah terlarang. Nah, berikutnya binaul masajid, membangun masjid di kuburan. Nah, kata membangun masjid ini juga sesungguhnya punya makna yang luas, mencakup ibadah di tempat tersebut, salat menghadap kuburan. Itu juga bisa diartikan membuat kuburan itu sebagai masjid. Jadi sebagaimana nanti akan dijelaskan bahwa membangun masjid ini jangan dipahami masjid ini dalam bentuk suatu bangunan saja. Itu jelas masjid. Tapi sesungguhnya masjid ini punya makna yang lebih umum. Ya. Kata masjid kalau dari sisi bahasa maknanya adalah apa? Tempat sujud. Ya. Kalau kan antum perhatikan sejenak kata sujud dan kata masjid, hurufnya kan sama. Inti hurufnya sujud ya sin jim dal. Masjid ya sin jim dal, depannya mim. Nah, masjid dengan sujud. Masjid itu artinya tempat sujud. Dalam bahasa Arab begitu maknanya. Ya. Majlis. Bahasa Arab duduk itu apa? Yang tahu bahasa Arab jalasa, ya kan? Jalasa yajlisu, duduk. Majlis juga jim lam sin. Ada mimnya depan. Majlis berarti tempat duduk. Ya. Nah, itu asal kata asal makna asal kata tersebut. Jadi di sini ketika kita sebutkan binaul masajid 'alaiha, membikin masjid di kuburan. Sehingga di sini punya makna yang luas. Apakah itu memang membikin masjid sebagai bangunan masjid yang dilakukan sholat di tempat itu, atau menjadikan kuburan itu tempat sujud. Seandainya pun tidak ada bangunan masjidnya, tapi dia sujud di situ menghadap kepadanya, atau sholat di atasnya. Nah, ini juga tergolong menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu nanti kita akan nukilkan dari ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah dan penjelasan beliau. Sebelumnya kita akan baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan bahkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berdua menceritakan, qala lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam طافقا يطرح خميصة له على وجهه. Ketika menimpa Rasulullah SAW sakit beliau, yakni sakit yang karenanya beliau kemudian wafat, demam yang tinggi, mulailah beliau menutupkan selimutnya pada wajahnya. فإذا اغتم بها كشفها. Kalau sudah terasa begitu panas, beliau pun membuka wajahnya. Dan beliau mengatakan di saat-saat seperti itu, qala wa huwa kadzalik la'natullah 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga la'nat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan menimpa orang-orang Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah, masjid. Yuhadziru ma sana'u, beliau memperingatkan umat dari apa yang mereka lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain. Nah, pada apa yang dituturkan oleh Aisyah dan Ibnu Abbas, kita ambil suatu pelajaran penting, yaitu peringatan Rasulullah SAW dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Nabi kemudian melaknat mereka karena perbuatan itu. Apa perbuatan mereka itu? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid, yakni tempat ibadah. Ya, Nabi lakukan itu bukan sekedar berita, tapi beliau sebutkan itu sebagai peringatan. Yuhadzir mal sana'u. Beliau tahdzir, beliau ingatkan umat dari perbuatan tersebut. Dan beliau lakukan ini dalam kondisi seperti itu, menjelang akhir wafat beliau, dalam keadaan sakit. Ya, ini suasana yang seperti ini, dengan pesan seperti ini, menunjukkan itu pesan penting. Kalau orang yang sakit, seperti kita tahu, biasanya kan malas berbicara, sehingga tidak berbicara kecuali hal yang penting. Dalam kondisi sadar, tidak berbicara kecuali yang penting. Nah, inilah yang terjadi pada Rasulullah. Apalagi ini sakit yang itu merupakan sakit yang karenanya beliau wafat, masa-masa terakhir dari kehidupannya, beliau sampaikan ini. Nah, ini hal yang sangat penting sekali. Pada hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha juga, qala Rasulullah fi maradhihi alladhi lam yakum minhu. Nabi bersabda pada saat sakitnya yang beliau tidak lagi bangun darinya, la'anallahu al-yahuda wan-nasara. Semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Falaula dzalika ubriza qabru." Kalau bukan karena nabi memperingatkan umat dari perbuatan itu dan kekhawatiran beliau dari perbuatan itu terhadap umatnya, ubriza qabru, tentu kubur nabi akan ditampakkan, diperlihatkan. Ghaira annahu khusya an yuttakhadha masjida. Akan tetapi dikhawatirkan kuburan nabi juga akan diperlakukan seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan yang lain. Ikhwanul fillah rahimakumullah, secara makna sama dengan hadis yang sebelumnya. Namun di sini kita mendapatkan suatu pelajaran penting yang itu sekaligus sebagai jawaban kita ketika terbesit di dalam benak kita, kenapa nabi dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha? Padahal tadi Nabi SAW menyebutkan pada hadis yang lalu, jangan kalian jadikan rumah sebagai kuburan. Mengapa nabi dikubur di rumah Aisyah? Nah, ini jawabannya. Itu pengecualian. Dan pengecualian ini berdasarkan sesuatu yang sangat diterima secara syar'i dan secara akal. Apa itu? Kekhawatiran besar untuk kuburan nabi dijadikan sebagai pujaan, diagungkan, sehingga diperlakukan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani memperlakukan kuburan nabi-nabi mereka. Hadirin rahimakumullah, maka demi maslahat ini akhirnya ya dilakukanlah apa yang tadi kita sebutkan, dikuburkannya nabi di rumah. Walaupun itu pada dasarnya hal yang tidak diperbolehkan, tapi ini lebih ringan dibanding seandainya ditampakkan kuburan nabi sehingga orang-orang bisa mendatanginya dengan mudah di tempat yang terbuka. Kekhawatirannya sangat besar. Ya, dan kira-kira seperti itu apa tidak? Ya, sekarang kita melihat Di satu sisi Nabi mengecam orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk melakukan hal demikian pada kuburan para Nabi. Kita katakan apalagi kuburan selain Nabi, tentu lebih tidak boleh lagi. Apa artinya mereka dibanding Nabi? Kalau kuburan Nabi saja tidak boleh diperlakukan begitu, apalagi kuburan selain Nabi. Kan begitu? Ya. Kemudian sekarang kita melihat kenyataan yang ada di masyarakat kita. Apa yang mereka lakukan terhadap kuburan-kuburan yang kelasnya mungkin masih kelas kiai atau mungkin disebut wali? Apa yang mereka lakukan? Luar biasa sudah yang mereka lakukan. Ada yang mengambil tanahnya, ngalap berkah dari tanahnya. Ada yang iktikaf di tempat itu, baca Quran di tempat itu, sholat di tempat itu, khusyuk yang luar biasa di tempat itu, yang di masjid saja gak pernah khusyuk seperti itu. Menangis, di masjid gak pernah menangis. Di kuburan-kuburan itu menangis. Bahkan sebagian orang, orangnya telah bertaubat, pernah bercerita bahwa dulunya sampai pernah makan tanah kuburan. Karena apa? Karena pengagungan terhadap kuburan itu. Ya, ini pengakuan dari seorang yang melakukan, walaupun dia sudah bertaubat, rahimahullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini semuanya pada kuburan siapa? Bukan kuburan Nabi. Bagaimana kalau itu kuburan Nabi diperlihatkan, semua orang bisa mendatangi? Bisa jadi perlu diuruk, karena habis diambil orang tanahnya, ya perlu diuruk lagi. Nanti diambil lagi, diuruk lagi. Itu hal yang bukan mustahil, ya bukan mustahil. Kalau kemudian di tembok, biar nggak diambil tanahnya, itu temboknya bisa klimis, ya. Ini bukan hal yang berlebihan. Sekarang kita melihat betapa banyaknya orang ngusap-ngusap di tembok kuburan demi ngalap berkahnya. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Sehingga apa yang dikatakan di dalam hadis ini, laula dzalika ubriza qabru, kalau bukan karena kekhawatiran Nabi untuk dirinya diperlakukan seperti itu, tentu kuburan beliau juga akan ditampakkan. Tapi karena kekhawatiran yang sangat besar, ya, dan Nabi sudah mengatakan kalian pasti akan mengikuti tata cara Yahudi dan Nasrani selangkah demi selangkah, seandainya kalian masuk, seandainya mereka masuk ke lubang binatang dzab, ya, masuk ke lubang binatang itu, kalian juga pasti akan mengikuti masuk. Nabi tahu hal itu, sehingga pasti umat ini akan meniru. Kalau seandainya kuburan Nabi ditampakkan, mesti akan diperlakukan seperti itu. Nah, sekarang saja ketika kuburan Nabi SAW ditutup rapat seperti itu, banyak sekali orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Ya, pagarnya diusap-usap. Ya, kirim surat kepada Nabi dengan tulisan-tulisan, dilemparkan ke kuburan itu, minta ini minta itu, ya, dari kejauhan menghadap ke kuburan Nabi dengan penuh khusyuk berdoa. Itu terjadi banyak, bukan terjadi saja, banyak dan sering terjadi. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, dari situlah kemudian kita mengetahui hikmah kenapa kuburan Rasulullah SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan tidak ditampakkan. Kembali kepada masalah kita, yaitu dilarangnya menjadikan kuburan sebagai tempat sujud atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Di sana masih ada hadis-hadis yang lain yang semakna dengan itu. Di antaranya hadis Abu Hurairah juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadisnya ini riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Ini perlu kita ingat, kenapa? Karena di sini untuk mengambil perhatian kita. Hadis-hadis ini tidak perlu diragukan kesahihannya. Riwayat siapa? Bukhari Muslim. Di kitab yang masyhur, kitabnya Muslimin, kitab Sahih Bukhari, kitab Muslim. Banyak orang yang membaca kitab-kitab itu, baik yang dicetak dengan kertas putih atau kertas kuning. Dibaca. Tapi kenapa pelanggaran dalam bab ini begitu banyak? Kenapa? Kenapa banyak orang tidak mengindahkan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahkan memperlakukan kuburan-kuburan tersebut dengan perlakuan orang Yahudi terhadap kuburan nabi-nabi mereka? Ini sangat disayangkan. Ya. Dalam suatu hadis riwayat Ahmad dan yang lain juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, la'anallahu qawman ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, la taj'al qabri wasanan yu'bad, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. La'anallahu qawman, semoga Allah melaknat suatu kaum, ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid, yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ikhwanikiddin rahimakumullah, perhatikan doa Nabi ini, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Wasan yang kita terjemahkan dengan berhala ini punya makna yang luas, yaitu segala sesuatu yang diagungkan, disembah, diagungkan, dipuja-puja, walaupun tidak berbentuk patung. Ya. Kalau yang berbentuk patung dalam arti sesuatu yang dipahat dalam bentuk manusia atau hewan, ini namanya sonam dalam bahasa Arab. Sonam. Atau arca kalau bahasa kita, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau wasan berhala, walaupun itu dalam bentuk batu atau pohon atau yang lain, tapi itu diagung-agungkan, disembah, ya, atau yakni perlakuan-perlakuan yang semacam itu, ini sudah disebut wasan. Nah, Nabi berdoa dengan ungkapan doa yang menyeluruh seperti ini ungkapannya, ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi, walaupun dalam bentuk kuburan. Tapi kalau itu dijadikan tempat ibadah, itu sudah menjadi berhala. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, jangan. Nah, Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa beliau, sehingga seperti yang kita ketahui tadi, bahwa kuburan beliau tertutup dan dilindungi. Mereka yang ingin menjadikan kuburan Nabi langsung sebagai apa, sesuatu yang diibadahi, tidak bisa. Bisanya ya, istilahnya apa, kucing-kucingan dari jauh atau dari dekat dengan cara seperti itu. Alhamdulillah, yang dari pihak pemerintah Saudi Arabia terus melindungi, baik dengan pagar ataupun dengan orang-orang yang berjaga di situ. Ya, selalu ada orang yang piket menjaga di situ untuk menghalangi orang yang mau menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala. Ya. Ketika ada orang misalnya hendak mengusap-ngusap cari berkah, langsung ditegur, dilarang keras. Apalagi sampai yang lebih daripada itu. Nah, ini semuanya adalah sebagai buah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga kuburan beliau supaya tidak dijadikan berhala. Ikhwan fillah rahimakumullah, coba kita beralih ke kuburan yang lain. Ternyata kuburan-kuburan yang lain, yang itu kuburannya jelas orang-orang di bawah Nabi, ternyata telah dijadikan berhala oleh banyak orang. Ya, yang seperti itu Nabi ridha apa tidak? Kuburan beliau saja beliau tidak ridha untuk diperlakukan begitu, apalagi kuburan orang lain yang tidak mungkin mencapai tingkatan beliau, tapi ternyata dilakukan seperti itu. Siapa yang melakukan? Kalau kita tanya, muslimin atau musyrikin, kufar yang sama sekali tidak membawa nama Islam, ternyata hampir kita sepakat jawabannya adalah muslimin membawa nama Islam. Ya, bukan hanya membawa nama Islam, membawa nama ketaatan atas nama ziarah, atas nama ini dan itu. Ternyata ini yang mereka lakukan, yang Nabi sendiri berlindung dari terjadinya hal itu pada kuburan beliau. Ikhwan fillah rahimakumullah, nah ini hendaknya kita menyadari. Dan janganlah seorang muslim merasa sombong ketika ada berita seperti ini, kemudian sombong, tidak mau menerima, ya, menganggap orang yang melarang perbuatan ini adalah pemecah belah atau pembawa aliran sesat dan ini dan itu. Ini adalah hadis Nabi yang tadi kita katakan kesahihannya tidak diragukan dalam kitab-kitab yang di tangan muslimin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apakah kita mau menentang hadis-hadis itu? Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi sadarilah bahwa itu suatu kesalahan dan itu hal yang sangat berbahaya pada keutuhan akidah seseorang. Maka hendaknya kita menjauhi perbuatan itu. Lalu beliau mengatakan pada kalimat berikutnya, la'anallahu qauman ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat sebuah kaum yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Doa dari nabi, doa berupa apa? Laknat. Siapa yang mau? Tentu tidak ada yang mau. Didoakan oleh nabi, doa nabi kan terkabul. Ya, doa nabi doa yang terkabul. Bukan didoakan kebaikan, tapi didoakan kecelakaan. La'natullah. Semoga Allah melaknati kauman, suatu kaum. Siapa mereka? Umum. Tidak terkhusus Yahudi, tidak terkhusus Nasrani. Siapa saja? Kauman. Kaum siapa saja, termasuk yang ngaku Islam, muslimin. Kalau itu yang mereka lakukan, menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu yang sudah habis, insyaallah kita cukupkan dulu dan insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib dengan pertanyaan-pertanyaan. Namun di sini ada satu pertanyaan. Sebelum maghrib, apa hukumnya SMS-an atau chattingan lewat Facebook atau media jejaring yang lain dengan lawan jenis? Apakah itu termasuk zina? Ya, ini adalah ujian bagi muslimin di masa ini. Ya, sekian tahun yang lalu muslimin nggak kenal media seperti ini, sehingga cenderung lebih kondusif. Muslimin muda-mudi lebih kondusif ketika itu karena belum mengenal media ini. Tapi dengan media yang ada sekarang, fasilitas SMS, apalagi Facebook, ini menjadi malapetaka bagi muslimin. Dan kita tahu yang membuat Facebook adalah orang Yahudi.